السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وسبحانه وهو رب العرش العظيم. صلاة وسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, senang rasanya pada saat ini kita dapat bertemu lagi bersilaturahmi melalui radio yang kita cintai ini dalam rangka merajut ukhuwah Islamiyah, menambah keilmuan dan wawasan keislaman, sehingga kita harapkan hidup ini ke depan lebih bermakna, lebih bersemangat untuk mengamalkan ajaran-ajaran yang telah dipertuahkan dan diwasiatkan oleh baginda Rasul yang mulia. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan ini tim Safir Al-Azhar dalam rangka membedah tafsir Syekh Sya'rawi untuk penyejuk iman dan menambah kedekatan kita kepada Allah akan membahas surah Ali Imran ayat 140. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, dan supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan ayat 140 ini kita melihat bahwa ayat ini menunjukkan suatu rantetan yang sama pada ayat-ayat yang lain, yaitu masih dalam firman-firman Allah yang menghibur dan membangkitkan kembali semangat kaum muslimin. Di antara ucapan dan firman Allah ini adalah, jika kamu mendapat luka, juga mereka telah mendapat luka pada perang sebelumnya. Jadi jangan terlalu bersedih. Wala tahinu wala tahzanu. Alasannya ini, kalau kamu sekarang mendapat luka kematian, syuhada, mereka juga yang sama pada saat yang lain, sebelumnya perang Badar, mereka juga mendapatkan kerugian-kerugian. Nah, jadi di sini Allah mengajarkan kita untuk tidak hanya melihat persoalan dari segi satu sisi persoalan itu saja, tapi kita disuruh untuk mengaca, membanding dan membesarkan wawasan untuk melihat sejarah yang sebelumnya. Ya. Demikian juga umat Islam, kalau kita lihat ayat ini bila kita kaitkan dengan konteks perjuangan umat Islam sekarang. Ya. Jangan juga bersedih. Kenapa? Jika kita sekarang dalam posisi sulit, umat Islam di mana-mana dibantai atas nama teroris atau black campaign yang lain, ya juga kita jangan bersedih. Mereka juga pernah kita kuasai dulu pada masa-masa Khulafa Ar-Rashidin, pada masa dinasti Bani Umayyah, dan juga dinasti Bani Abbasiyah, di mana pada saat itu umat Islam menjadi superpower bagi kekuatan dunia. Nah, jika kita sekarang berada pada garis bawah, tentunya jangan terlarut seperti itu. Bangkitlah dan bangkitlah, karena mereka juga pernah mengalami yang sama. Nah, ada yang dibukakan Allah pada ayat ini, sebuah hikmah yang sangat dalam. Watilkal ayyamun udawiluha bainan nas. Proses menang kalah itu jangan membuat kamu menjadi gelisah, sedih, lemah. Itu adalah hari-hari. Ya, masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan antara manusia. Dan sudah kita tahu bahwasannya kejayaan Amerika itu sekarang, Eropa sekarang, jangan kita anggap untuk selama-lamanya sehingga kita merasa putus asa. Tidak, mereka juga akan masuk pada masa deadlock, kehancuran, pada masa menurun, pada saat Islam ingin atau umat Islam dengan peradabannya menaik sebagaimana yang diprediksi oleh ulama-ulama, para politikus muslim di seluruh dunia, bahwa abad ke-14 adalah abad mulai kebangkitan umat Islam. Gunanya lagi adanya perang dan kalah dan menang itu, waliya'lamallahu alladhina amanu. Hikmah yang ketiga adalah Allah ingin mengetahui siapa yang betul-betul beriman. Jadi di sini pada perang Uhud misalnya, orang-orang yang betul-betul beriman akan bersama Nabi walaupun dia rela mati dan harus meninggalkan dunia ini dan seluruh isinya. Demikian juga yang masih hidup, mereka juga rela berkorban untuk menjadi tameng Rasulullah, menjadi tameng hidup, perisai hidup. Ya. Artinya mereka juga tidak merasakan sebuah kehinaan, sebuah rasa minder, tidak. Mereka tetap beriman dan kokoh imannya. Wa yattakhidza minkum syuhada. Mengambil di antara kamu sebagai syuhada. Apa arti syuhada? Mati syahid. Orang semuanya akan mati, baik yang muslim atau non muslim, pasti akan mati. Tapi kalau kita lihat, ada kematian itu dalam beberapa bentuk. Kematian yang pertama adalah, ya misalnya, kematian diakibatkan oleh kesalahan. Dia ngisap candu, narkoba, mati. Ini seburuk-buruk kematian. Kematian dalam kekufuran, ini seburuk-buruk kematian. Kematian dalam mencari nafkah, itu kematian yang baik. Wafat dalam membela agama, mati dalam membela keyakinan, ini adalah sebaik-baik dan setinggi-tinggi kematian. Maka syahid ini bukan suatu hal yang hina, tidak. Syahid ini adalah dia menyaksikan bahwa di dalam dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala dan dia berela mati untuk demi ideologi atau pemahamannya, idenya dan kebenaran yang diusungnya. Jadi semua manusia akan mati, tetapi kematian yang lebih tinggi, yang paling tinggi adalah kematian sebagai seorang syuhada. Makanya saya mengingat sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Man mata walam yaghzu walam yuhaddith nafsahu bihi mata maitatal jahiliyah, atau pada satu riwayat yang lain mata min syu'batin minan nifaq. Mata syu'batun minan nifaq. Jadi orang yang hidup dan mati, tapi waktu dia hidup tidak pernah yaghzu, berjihad, melakukan peperangan, tapi walaupun tidak terjadi, dan yang kedua dia tidak pernah berniat untuk melakukan jihad, maka dia akan mati sebagai matinya orang jahili, atau dalam hadis yang lain mati, dia mati dalam satu kelompok dari kemunafikan. Jadi pendengar yang berbahagia, ayat ini sangat perlu kita melihat dari berbagai konteks sehingga kita merasa ayat ini juga walaupun turun dalam respon perang Uhud, tapi juga ada manfaat dan hikmahnya di zaman modern, di kala umat Islam dalam kondisi yang tertekan seperti saat ini. Di studio ada Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Zainal Arifin. Kepada mereka berdua kami persilakan. Ya, terima kasih Ustaz Hanafi. Jadi ada pernyataan menarik. Mayoritas muslim sekarang tertinggal dan non-muslim sekarang maju. Apakah ketertinggalan itu karena agama dia atau karena dia tidak beriman kepada Allah? Karena Allah telah menjanjikan wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau beriman tidak ada istilah tilkal ayyamun nudawiluha. Pasti a'lau, pasti tetap berada dalam posisi yang mulia, yang tertinggi. Sementara ketika iman itu sudah digadekan, yang ada tinggal muslim yang melaksanakan rukun Islam saja, maka bertemulah kita kepada firman Allah dalam ayat 140 ini, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Pada hari itu hari-hari diputarkan di antara manusia. Yang terjadi tinggal hukum kausalitas. Iya. Yang kuat pasti menang, yang lemah pasti tertinggal. Iya. Yang belajar pasti maju, yang tidak belajar pasti mundur. Tetapi ketika dia menjadi seorang muslim mukmin sejati, maka tidak ada istilah kekalahan. Jadi sekarang umat Islam di dunia ini perlu mempertanyakan dirinya, apakah kita ini sudah menjadi orang yang beriman? Awi mukmin atau we are just muslim not mukmin. Kita sekedar orang yang berislam, melaksanakan rukun Islam yang 5, sementara tata hidup kita tidak ada sedikit pun terkait dengan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang terjadi, seseorang mayoritas masyarakat muslim ini masih menyatakan dirinya Islam bukan beriman, maka apa yang kata Ustadz Hanafi tadi benar. Non muslimlah yang maju karena mereka lebih bersungguh-sungguh. Kausalitas itu ada sama kausalitas mereka. Kausalitas itu mereka gali. Sementara kita udah malas-malas, dengan Tuhan pun tak yakin. Tak yakin. Nah, ini sudah jatuh ke tipe tangga. Iya, benar sekali. Nah, baiklah, di sini ada yang saya ingin tekankan. Ketika Allah berfirman, in yamsaskum, in itu kan harfu syarat. Dalam arti kata apa? Jangan kita merasakan kita saja yang dapat musibah. Betul. Jadi dengan firman Allah seperti ini, Allah ingin memberitahukan kepada kaum muslimin yang tertimpa musibah itu, orang-orang yang terdahulu itu ada. Sama. Bahkan mungkin lebih dari apa yang kita rasakan sekarang musibah itu, lebih tinggi mereka yang merasakannya. Betul. Itulah Allah mengatakan dengan membahasakan al-qarhun. Walaupun ada yang mengartikan luka, ada yang mengartikan musibah, semuanya itu adalah cobaan, rintangan yang datangan dari Allah. Secara umumnya begitu. Setelah itu Allah menyebutkan watilka. Tilka itu kalau dalam bahasa Arabnya artinya itu, menunjukkan jarak jauh. Dalam arti kata apa? Untuk menta'zimkan atau mengagungkan putaran al-mudawalah ini, putaran hari demi hari ini. Betul. Yang sangat penuh dengan keajaiban. Iya. Kenapa penuh dengan keajaiban? Bisa jadi dengan kita mendapatkan al-mihna ataupun cobaan itu bisa meninggikan kita, derajat kita sebagai seorang mukmin. Iya. Ada juga bahkan kebalikannya, jatuh kepada tempat yang serendah-rendahnya karena dia tidak beriman kepada Allah. Itulah Allah berfirman, wali alam, agar Allah ingin mengetahui siapa sih di antara mereka itu yang masih mengikutiku, kata Allah. Iya. Siapa yang betul-betul wayattakhidha minkum syuhada? Siapa yang kira-kira betul bersaksi bahwasanya aku ini ada Allah dan Rasulullah, dan Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat lain berkenaan dengan syahadah ini ataupun kesaksian ini, Allah berfirman dalam surat Ali Imran juga 169, wala tahsabannal ladzina qatalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun 'inda rabbihim yurzakun. Di sisi Allah mereka itu hidup. Jangan kita mengira mereka itu mati tanpa begitu saja yang kita lihat sebagai kematian orang-orang yang lain, tidak. Tapi di sisi Allah mereka itu hidup. Dan ayat yang lain Allah berfirman, waji'a bin nabiyyin wa syuhada. Allah akan datang kepada nabi-nabi dan para syuhada. Di ayat yang lain juga dikatakan, faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ini sering doa ini kita bawa dalam setelah sholat ini. Moga-moga Allah memberikan nikmat sebagaimana Allah memberikan nikmat kepada para anbiya, nabi-nabi kita, dan orang-orang yang betul-betul benar menjalankan perintah Allah, dan orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Jadi kesimpulannya dengan syahadah ini bahwasanya orang syahadah ini adalah manzilah yang ketiga setelah manzilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat hebat. Makanya kita perlu kesaksian kita ini dalam hidup. Kita bergerak atas dasar apa? Apalagi sekarang yang akan bertepatan dengan pemilihan, pemilu ini istilahnya untuk memilih gubernur. Kalau kita itu memilih atas dasar kesaksian kita oleh Allah, maka kita akan mendapat kesuksesan demi kesuksesan dalam mencapai kehidupan itu. Iya. Dalam arti kata apa? Walaupun kita mendapat cobaan, tapi itu yang akan menentukan kita mencapai kehidupan yang abadi di akhirat kelak nanti. Iya. Itu kalau kita betul-betul bersyahadah, bersaksi kita segalanya itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam suatu hadis ada tiga orang yang paling bahaya, padahal mereka itu sangat mulia pekerjaannya. Pertama, berperang di jalan Allah. Tapi ketika di akhirat nanti ketanya, kenapa engkau mati? Saya berperang di jalan Allah. Allah, malaikat mengatakan, kamu itu berdusta, katanya. Ya. Kamu, karena apa? Karena kamu berperang itu hanya semata-mata supaya dikatakan sebagai orang yang pemberani. Pahlawan. Pahlawan. Ini kan sangat, sangat rancu, artinya ya. Dia apa pekerjaannya bagus, tapi karena tidak kesaksiannya karena kepada Allah, maka hancur semuanya itu. Ya, niatnya enggak ikhlas. Ya? Niatnya enggak ikhlas. Begitu juga orang dermawan, supaya dikatakan dia itu sebagai dermawan. Sebagai dermawan memberikan. Jadi ketika di akhirat Allah bertanya, apa yang setelah anugerah Allah berikan kepadamu, anugerahkan Allah kepadamu berupa karunia ataupun nikmat, apa yang kamu perlakukan? Saya bersedekah, memberikan fakir miskin, katanya. Tapi begitu juga tetap dikatakan dia itu berdusta. Karena melakukan sesuatu itu tidak kesaksiannya karena Allah Ta'ala. Makanya kita itu dalam segala lembaga kita, baik itu partai ataupun yang lainnya, kalau tidak kita betul-betul karena kesaksian kepada Allah, maka kejayaan kita itu hanya sebagai fata morgana, tidak abadi. Inilah yang perlu kita tekankan di dalam hidup ini, sehingga kita mencapai kesuksesan itu tidak di dunia saja, tapi betul-betul kita mencapai kehidupan dua, di dunia dan akhirat juga kita merasakannya. Benar sekali Ustaz Fajrul, maka ada pernyataan madama lillahi makana lillahi dama wattasol wa makana li ghairillahi inqoto awan fasol. Selama niatnya dan titik tolaknya dari Allah, maka berkesinambungan dan abadi. Kalau titik tolaknya bukan karena Allah, maka inqoto awan fasol, putus dan bercerai-berai. Jadi kalau misalnya sudah orientasinya duit, nah, kita lihatlah ada universitas tertua di Sumatera Utara ini sudah hilang orientasi keislamannya, maka bercerai-berai. Mudah-mudahan cepat selesai dan cepat akur. Amin. Kembali kepada niat awal para pendiri universitas itu apa? Lillahi Ta'ala. Kita mengatakan seperti ini, Ustaz Arifin. Iya. Sebetulnya ini di akhir ayat ini penegasannya, wallahu la yuhibbul zalimin. Iya. Setiap kita meleset sedikit dari ajaran Allah itu, tidak itu dari Allah lagi. Tidak dari Allah lagi. Itu dikatakan dalam bahasa Al-Quran, kita itu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Iya, kezaliman lah terjadi. Kalau terus-menerus, kezaliman itu makin meningkat istilahnya. Iya. Makanya di sini sangat ditegaskan ke Allah, karena Allah itu maha tahu. Iya. Karena manusia itu selalu ingin berbuat zalim. Iya. Pada dirinya ataupun lingkungan dan sekitarnya itu. Iya. Ya, pendengar yang berbahagia, ditutup dengan wallahu la yuhibbuz zalimin, berarti semakin jauh kita dari manhaj dan dari niat-niat yang baik sebagaimana yang diucapkan tadi, yang diterangkan tadi, bahwa semakin begitulah kita akan mendapatkan kehancuran demi kehancuran yang ditetapkan Allah. Jadi semakin kita dekat dengan Al-Quran, dengan keimanan dalam bentuk apa saja, baik corporate ataupun individu, insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan dan kejayaan. Kami dari tim Safir Lazar mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Anda untuk mendengarkan seri demi seri, tahap demi tahap pembelajaran proses kajian tafsir ini, yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa iyyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.